Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin sayyidina habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat ilahi rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, dan salawat serta salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ibu-ibu yang di studio, juga ada bapak-bapak kali ini ya, luar biasa sekali. Bagaimana bu kabarnya? Alhamdulillah. Bapak-bapak? Luang sing ditanya ibu kok bapak yang jawab. Nah juga bapak-ibu di rumah atau dimanapun bapak-ibu berada, selamat ketemu lagi dengan kajian Islam kita kali ini, yaitu di dalam acara Bu Nyaiso bersama Tan Mewa. Alhamdulillah, saya melihat ya cerah-cerah banget ya. Lagi rezeki gede ya Bu. Alhamdulillah. Iya, subhanallah. Semoga ya benar-benar kita senantiasa tercurahkan atas limpahan rahmat dan kasih sayang Allah ya. Kali ini kita akan membahas yaitu satu topik yang lagi menarik, lagi banyak dibicarakan, juga memang banyak terjadi di dalam masyarakat, yaitu kekerasan dalam rumah tangga atau disingkat KDRT. Nah, tapi sebelumnya mari kita lihat tayangan yang berikut ini supaya lebih jelas lagi ya. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Lawan ibu-ibu, penggawani bojoku dikongkon mbak-mbak mesti gak tau sih, mesti rusuh. Saya budal nang kantor ini boleh gak isi. Hah? Mina? Halo. Apa ya juga nang buri? Mas, saya budal tak mas? Budal-budal batuk mulu. Belum nah ibu-ibu, kelambi ini dikongon ngumbah sing resik. Gak tau resik belum. Masya Allah mas, wingi ku perasaan iku tak umbah lho mas. Sampai gak ngerti dewe sih, sepurane. Wingi ku lo kerjaannya ake, sanak murewel ae, umbah-umbah ake, masak, ngepel, aku kabe. Mas, wis aja lesu-lesu ta mas. Yang ini ki contoh sing bojo kak. Perlu dicontoh aja nih bu. Bantah tok, kono kerjaanmu apa sih nang omah sih? Kerjaanmu lah, paling ngurusi anakmu. Umbah-umbah setelika isi ngono tuh. Aku yang golek duit panas-panas. Budal kerja rusuh ini lah wisin. Kono, kantorku yo. Aku budal ini gak diajeni kono. Gila mau dilok no kempro. Ini bujuk goblok kayaknya ini kono. Ayo mas, aku ngerti aku salah. Aku gak teliti. Tapi lo mas, semen aku mbak yonek ngomong. Aku mbak ajak banter-banter. Aku iki isin di rumah nambek tonggo-tonggong kok. Wah, aku isin nambek tonggo-tonggong. Mangan gak melok tonggo. Kok melok tonggo sama aku mangan nih. Maris panjang nih, mesti ngomong. Sampai lo jam piro itu gak budal tang, kok selak telat kok. Hari bantah tuh hari kayaknya. Kok ini gak kuat, kablok. Gak kablok. Aku ini gak bantah mas, aku ini andani samean. Samean udah di bojoku ya, saya partian kok on. Nah, males yang ngurusi kok now. Selamat Alhamdulillah ya, itu kita tadi sudah menyaksikan sebuah tayangan fragmen yang menggambarkan kekerasan di dalam rumah tangga. Pernah melihat? Di mana? Tuh, Bapak dengar, Bu, Bapak dengar ya. Sering melakukan? Semoga tidak ya, Pak. Kenapa? Karena sebetulnya mulai dari kita Al-Qur'an itu mulai dari juz 1 ayat 1 sampai ke ayat 6666 ayat itu 30 juz itu 100 ayat bilang surat. Karo dadaan. Al-Qur'an ini lebih rang surat. Ya wes no PR le karo. Nah, belum pernah satu ayat pun di dalam Al-Qur'an itu mengajarkan untuk melakukan tindakan kekerasan, apalagi di dalam rumah tangga. Kalau zaman dulu, Bu, rumah itu dianggap tempat paling aman, dianggap tempat paling teduh, dianggap tempat yang paling membuat seseorang itu bisa terlindungi dari gangguan apapun. Tetapi sekarang tidak demikian halnya. Banyak sekali justru orang mengalami satu tindakan kekerasan itu berasal di dalam rumah itu sendiri. Enggak atuh-atuh moro ning nggone dalan, ning nggone omah itu lho. Banyak terjadi tindakan kekerasan. Dan khususnya hari ini saya berbicara kekerasan di dalam rumah tangga itu adalah yang paling banyak dilakukan oleh seorang suami kepada istri. Ya memang kekerasan dalam rumah tangga itu ada yang kepada anak-anak, kepada istri, kepada pembantu rumah tangga. Tetapi saya khususkan bicara hari ini kekerasan di dalam rumah tangga yang mengenai diri seorang wanita. Kenapa ini bisa terjadi? Why? Ale? Kenapa, Bu? Bu? Tidak ada apa? Tidak ada kecocokan, cocok kok tak delok kok. Wong awan dikerasi bengi ya di. Siapa nelu sampean nek ngono kok nyaut. Nah, ini loh ya yang namanya kekerasan di dalam rumah tangga. Bukan enggak cocok. Karena satu, masyarakat selama ini itu mengatakan bahwa laki-laki itu memang lebih kuat daripada wanita. Jadi, menganggap tidak setara. Wanita itu dianggap sebagai apa? Manusia kelas 2. Jadi setengah manusia. Lah apa siluman Bu Mewa itu ya. Nah ini selama ini anggapan masyarakat bahwa kenapa ada malah maaf. Ada yang mengatakan begini kok. Suarga nunut. Sampean ya melok ngono. Gue semboyan ngono. Boten dong? Nggak bisa demikian ya. Jadi apa? Ada anggapan bahwa makhluk yang namanya laki-laki itu selalu harus lebih tinggi, lebih atas, lebih kuat. Tidak demikiannya halnya itu, Islam itu tidak mengajarkan demikian. Kenapa? Dicontohkan langsung oleh baginda Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Beliau itu paling romantis di dalam memperlakukan para istrinya. Dan beliau itu sayang, lembut, mesra. Bojone sampean ngono mboten? Aduh, lek enggak ngono itu kasihan. Ya, itu baginda Rasulullah itu lembut sekali. Bu, panjenengan nostalgia ya. Bu Yune kepinggel-pinggel. Nah, itu ya, sampai-sampai baginda Rasul itu menganjurkan bahwa seorang istri itu, seorang suami itu harus lembut. Ya, seorang kepala keluarga itu harus memperlakukan kehidupan keluarganya itu dengan lembut. Beliau bersabda, khiyarukum khairukum waltofukum bi ahli. Barang siapa laki-laki yang terbaik, seorang pemimpin yang baik itu adalah dia yang paling lembut memperlakukan istrinya dan paling lembut yaitu memperlakukan keluarganya. Pak, mireng, Pak. Panjenengan nggih lembut napa kasar? Oh, berarti iya, Pak, hati-hati. Ibu-ibu ngono makhluk lembut. Jadi harus diperlakukan dengan lemah lembut begitu nggih. Nah, itu adalah sabda Rasulullah bahwa seorang laki-laki itu yang bagus adalah yang paling lemah lembut di dalam keluarganya. Semoga ya Bu, suami-suami kita itu digolongkan orang-orang yang lemah lembut, mesra ya dengan istrinya. Nah, kenapa? Sebab-sebabnya ya banyak tadi, selain tidak setara. Kedua, karena apa? Banyaknya yaitu ketergantungan istri kepada suami, terutama maaf, dalam hal ekonomi. Padahal itu tergantung atau tidak seharusnya laki-laki itu tetap harus lemah lembut dong. Memang yang bertugas mencari nafkah itu suami kok. Atau mentang-mentang karena mencari nafkah terus memperlakukan sewenang-wenang kepada istri. Tak bisa, tak iya, gitu kan ya. Ya boleh. Maka inilah ya, kemudian apalagi banyak sekali anggapan sehingga apa? Dan pemahaman tentang ajaran agama Islamnya itu kurang bisa memahami dengan bagus. Mereka banyak melihat dari surat An-Nisa 34 itu yaitu apa? Yang dikatakan itu arijalu qawwamuna 'ala nisa dan seterusnya itu ya, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Itu adalah di mana saat ini bahwa dianggapnya bahwa kalau seorang lelaki itu pemimpin itu bisa memperlakukan sewenang-wenang terhadap yang dipimpin. Tidak bisa demikian di dalam Islam. Maka subhanallah Bu, di dalam ajaran agama Islam itu yang di mana pada saat itu pemahaman ajaran yang setengah-setengah. Banyak ya, kalau orang yang melakukan tindakan kekerasan itu orang awam, mungkin saya masih bisa tahu ya karena mereka enggak ngerti. Kadang-kadang maaf, orang-orang yang paham, bukan paham ya, tahu agama, tahu ayatnya, tetapi justru juga pernah melakukannya begitu loh. Orang yang dianggap ngerti agama pun melakukan. Lalu kiblatnya kita ini siapa? Tidak ada satu yaitu apa? Kecuali Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya berani mengatakan tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Qur'an itu yang mengajarkan kekerasan? Baginda Rasulullah memimpinkan sendiri. Beliau belum pernah terjadi di dalam sejarah itu morotangan. Apa itu morotangan itu? Memukul. Loh, tapi Bu, di dalam An-Nisa 34 itu dikatakan bahwa kalau engkau khawatirkan nususnya istrimu itu, nusus itu apa tuh, Bu? Ayo, nusus itu apa artinya? Menyayangi. Wah, nusus kok menyayangi. Tindakan nusus wanita itu apa nusus itu? Pembangkangan. Nah, bangkang-bangkang nusus. Lunga teko omah gak pamit. Weh, malah nyeneni diomongi. Nah, itu termasuk apa? Tidak mungkin talek baru mendengar kalimat nusus itu loh. Itu sering dibahas kok oleh penceramah-penceramah nusus, perbuatan nusus seorang wanita. Maka di dalam kalimat itu tertera begini, kalau engkau khawatirkan nususnya bagi wanita, maka nasihati. Nah, ini dianjurkannya menasihati, Pak, pertama. Kemudian kalau kedua, dinasehati gak kena. Luwoyongan dewe neng dindi misalnya lah. Terus dinasehati gak kena-kena. Maka pisahkan engkau dari tempat tidur. Sing wedok turu ngarep, sing lanang turu muri. Ya, supaya bisa mikir maksudnya ya. Kemudian yang ketiga, pukullah. Nah, kalimat yang ketiga inilah yang banyak dijadikan pedoman kenapa seorang laki-laki banyak sekali melakukan kekerasan di dalam rumah tangga. Padahal kalimat itu, kalimat pukullah itu yang dimaksudkan dalam tafsiran ayat itu adalah pukul tetapi yang tidak meninggalkan bekas. Yang tidak menyakitkan, yang tidak apa? Ya tidak sakit yang dipukul itu loh Bu. Mari dikuap plok-plok merah lah itu tidak boleh. Kuap, ngecap limau. Sesuai anak yang delok loh mah. Ini apa mah? Apa-apa. Gak apa-apa. Apa itu? McDonald. Nah, apa wong wedok itu sasarannya samsak? Tidak, Pak. Ya, jadi apa? Ini ya Bapak Ibu juga, pemirsa JTV yang ada di rumah atau dimanapun berada. Semoga ini benar-benar menjadi kajian yang menarik untuk kita kaji. Dan semoga kita lebih terarah di dalam membimbing keluarga. Terutama saya anjurkan kepada bapak-bapak ya. Supaya apa? Lebih hati-hati. Nah, kenapa sih Islam itu melarang kekerasan? Karena dampaknya itu loh Bu. Dampaknya itu begitu mengenaskan. Begitu menyakitkan terutama bagi pihak korban. Nah, terutama bagi wanita. Seseorang yang sering mengalami tindakan kekerasan itu macamnya apa dulu Bu kira-kira? Mulai dari mental ya, dengan dicemooh. Tadi dengar nggak apa dia bilang? Terus apa lagi? Wah, ojo diterok nopo ya. Ya iku mau lho Bu, ngono lho. Ya sampean jawab, ya kaya iku mau lho Bu, ngono lho. Lho sampean dikongkon nerokne ngono anduse gak betah lho. Buanterne pisan ya. Nah, itu ya. Itu adalah baru yang namanya dari lisan. Yang kedua adalah fisik atau tubuh awak ini, badan ini. Sering mengalami satu tindakan kekerasan. Mulai dari yang ringan, ditam. Kemudian diten. Apal ya, saya pakai bahasa gini. Kemudian dice. Cekek. Dicekek. Iya, betul ya. Kemudian diapakan lagi. Ya, kaplok itu tampar, Bu. Nah, kemudian sampai itu yang mulai ringan sampai setengah berat gitu. Sampai hal yang berat. Ada yang menyiksa istrinya. Ada yang di setrika, dicunyui rokok Bu, banyak sekali kejadian-kejadian. Kemudian disiram, iya, nah macam-macam kan, muka disirami air keras, dong air keras kok disiram yang bojone itu loh. Nah kemudian apalagi, yaitu yang terjadi sampai tindakan apa, penyiksaan-penyiksaan, pelecehan-pelecehan seksual, penyiksaan sebelum terjadi seksual hubungan seks, dan kemudian sampai yang terakhir adalah terjadi pembunuhan terhadap pasangan itu sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Maka perhatikan baik-baik, terutama bapak-bapak ya, ya namanya wanita itu loh, masih dikuaplok-plok ya blak ngono. Kenapa? Wanita itu disayang. Wanita dulu yang di sampingmu itu waktu menikah itu bukan sekerat daging yang suka diperlakukan saena ede. Tetapi adalah yang diperlakukan dengan mulia, ya. Ma akraman nisa ila karim. Ya. Jadi tidak ada yang memperlakukan wanita itu dengan sewenang-wenang kecuali dengan mulia kecuali laki-laki yang mulia. Jadi apa? Wa ma ahunna ila laim. Dan tidak ada lelaki, tidak ada perlakuan kepada menghinakan wanita memang kecuali dia adalah laki-laki yang hina. Maksudnya ini, seorang laki-laki mulia adalah yang pandai memuliakan wanita. Dan hanya laki-laki yang hina yang hanya bisa melakukan penghinaan dan pelecehan terhadap wanita. Halo wanita? Bangkit saudaraku ya. Ya. Antuk tak enggak. Nah inilah ya. Jadi apa? Mari kita menjadi sesosok laki-laki yang mulia, yang pandai memperlakukan mulia terhadap wanita. Ibumu itu juga wanita. Maka tiada satupun wanita kecuali harapannya bisa diperlakukan secara indah, secara mulia, secara lemah lembut. Dan ingat Pak, satu ayat di dalam hadis Rasulullah itu mengatakan bahwa ya isnani ada dua ya ada dua yang namanya apa yu'aziluhumullah fil ard yaitu apa al-dakyu yang kedua adalah wa'akukul biwalidaini ada dua siksaan yang sangat berat yang diberikan oleh Allah dan langsung keh di dunia ini balasannya yaitu yang pertama adalah al-dakyu atau tindakan sewenang-wenang kepada orang lain dan yang kedua adalah wa'akukul biwalidaini yaitu apa? Oi. Karo. Wa'akukul biwalidaini adalah durhaka kepada kedua orang tua dan kekerasan rumah tangga di dalam memperlakukan wanita seenaknya itu adalah termasuk al-baghyu yaitu apa? Sewenang. Dan itu ingat loh, balasannya langsung di dunia enggak nunggu di akhirat. Betul. Oh, memang pernah diperlakukan. Oh ya, semoga tidak ya. Betul. Koyok kura ibu sampean ya. Nah, kemudian apa ya? Macamnya itu tadi. Kemudian apa akibat bagi korban? Dampaknya bagi korban itu apa, Bu? Kira-kira? Pertama, orang itu lalu apa? Karena tekanan batin, tekanan mental terus-menerus ya, orang itu stres. Sering cemas, sering ketakutan. Kemudian apa? Depresi. Tahu depresi ya? Yes, koncone stres nih gulung ya. Nah, terus tekanan jiwa. Mulai dari sakit jiwa ringan sampai sakit jiwa beneran. Alias? Gila atau gendeng ya. Maka hati-hati, jangan sampai, ini akibatnya, itulah Islam melarang keras. Islam itu agama rahmatan lil alamin, tidak diperkenanan bertindak sewenang-wenang gitu loh. Yang kedua, akibatnya apa? Orang ini, korban ini kalau diperlakukan begitu terus-terusan, Bu, Pak, apa yang terjadi? Yaitu lemah daya pikirnya. Semakin gak bisa mikir gitu loh. Diketak titik langsung, bisa ngompol gitu. Iya. Itu psikologis. Iya, bisa berbagai penyakit terjadi, Pak. Lemah jantung, ginjal-ginjal mungkin ya. Karena efeknya itu loh ya. Karena tekanan darah udah gak normal lagi. Yang ketiga, hati-hati. Kalau sampai istri itu lagi hamil apalagi, itu bisa mengalami keguguran. Dan kalau sedang... Panjenengan kok ero wong aku ngene kok sampean ngomong gitu. Iya. Kalau misalnya beliau ini, si wanita ini lagi menyusui, maka bisa mengakibatkan air susunya itu tidak keluar, Mam. Kaget. Betul ya, Bu? Yeah. Hati-hati, Bapak-Bapak. Dampaknya kepada keluarga kita sendiri. Saya hanya bisa pesan, ya, jangan sampai dilakukan hal ini. Lalu, kalau sampai seorang anak itu melihat ketika penyiksaan seorang ayah kepada ibunya itu terjadi, maka anak ini juga ada berdampak bukan hanya pada ibunya. Anaknya biasanya apa? Suka ngompol. Ah, suka ngompol, maksudnya ngompol dalam artian di luar anak kecil loh. Wis gede barang ngompolan, nah itu hati-hati. Jangan-jangan dia pernah menyaksikan ibunya lagi disiksa oleh orang tuanya laki-laki. Maka satu, dia suka ngompol, suka ketakutan, suka cemas. Kemudian apa? Suka melamun anak itu. Suka menyendiri dia, di TKI. Gak nyaut. Pandangannya kosong. Nah ini yang pertama. Yang kedua, Bu, anak ini juga PD-nya kurang. Tahu PD? Apa? Iya, self confident gitu ya. Percaya dirinya kurang. Dan yang ketiga, anak ini kalau bermain dengan temannya, maka dia juga akan cenderung kejam kepada orang lain. Dia suka memukul, kemudian suka menendang orang lain, suka menyerang temannya, kemudian juga suka berbuat sewenang-wenang kepada temannya. Dia tidak sayang lagi kepada temannya, apalagi terhadap binatang. Maka dia akan bertindak kejam. Anak kalau lingkungannya keras di dalam rumah tangganya, maka dia juga akan kejam kepada orang lain. Dan kemudian sekarang, kapan kekerasan itu berakhir, Bu? Lek salah satu nih, mate. Tuh iya, lelek, bojone mate kan... Sing lanang mati ya wes gak bisa melakukan kekerasan. Itu ya Pak, hati-hati ya Pak. Wong wedok itu lek dikerasi kan ndak wani ya Bu. Paling ambek kora-kora nangis. Nasibku ya Allah. Wes rapi gak soke. Elek, jahat pisan. Ono kok gak mate-mate ya. Itu ya. Itu apa yang terjadi, maka kalau salah satu meninggal, maka penyiksaan itu akan berakhir. Atau salah satu pergi, wanitanya itu pergi karena gak tahan. Orang diperlakukan sehari, dua hari, tiga hari, mungkin masih tahan ya. Lama-lama, mana tahan. Ya benar gak? Iya, kalau kita ini benda mati, diperlakukan seenaknya. Tapi ini benda hidup, punya rasa sakit kalau dicubit. Bapak-bapak kalau gak mau dicubit, ya jangan mencubit dong. Ayah. Gak mau disakitin jangan menyakiti, gak mau didolimi jangan mendolimi. Nah kemudian apalagi kalau apa, kemudian salah satu sadar, jadi laki-lakinya sadar, oh iya ini salah gak oleh. Nah itu bisa berakhir kekerasan, dan ini yang memang diharapkan, suami itu sadar supaya tidak melakukan atau mengulangi tindakan kekerasan lagi. Kemudian yang kelima bisa terjadi karena si istri karena gak tahan bukan lari tapi pergi ke tempat berwajib. Melaporkan tindakannya itu. Karena ini sekarang kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi apa? Delik aduan memang kalau dalam hal pidana. Tetapi apa ya? Kalau kita meneng bae ya orang gak roh. Karena apa? Masyarakat menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu urusan pribadi. Sebetulnya bukan. Ini adalah urusan sosial masyarakat. Kalau sudah mengenai tubuh yang disakiti, ini sudah mengenai semuanya. Maka apa? Kalau ketahuan kayak begitu, cepat apa? Dinasihati suami. Gak kena ya? Adakan saran. Oh, coba susu lapor. Engkau lah bojone mlebu kuwi bingung. Nah, jangan ke susu lapor toh, Bu, kok lupa lapor ae. Iya. Lah iya begitu. Cari hakim untuk menengahi. Lah siapa tahu dari situ sadar tindakan penyelesaian secara kekeluargaan pastilah jauh lebih bagus. Tapi lek wis gak kenek, misalnya meningkatkan bahaya yang sangat dalam. Nah itulah sebabnya ibu sekarang baru menyadari kenapa di dalam agama Islam itu boleh diadakan satu perceraian. Lah perceraian itu sebetulnya alasan-alasan yang darurat seperti ini loh diperbolehkan. Bukan titik-titik keren, titik-titik keren. Begitu. Bukan seperti itu. Tetapi kalau sudah benar-benar seperti ini, lah kalau tidak cerai salah satu jadi korban. Betul tidak? Maka itulah sebabnya Allah itu maha agung dan maha sempurna. Allah maha tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang. Itulah sebabnya perceraian itu diperbolehkan di dalam Islam. Coba bayangin kalau di dalam agama Islam itu melarang hukum perceraian. Orang itu iso-iso kabeh itu mati neng omah kalau mengalami kekerasan rumah tangga. Betul tidak? Nah inilah sebabnya. Maka apa yang terjadi? Ayo, mari kita bapak-bapak terutama yuk menghindari kekerasan rumah tangga. Dan ibu-ibu juga jangan memancing bapak-bapak untuk bertindak kekerasan. Ojo ngomelan ya bu. Oke? Iya, monggo saiki panjenengan sing bati tanglet. Silahkan. Iya, silahkan. Saya dari pengajian Al-Hidayah Desa Gelam, Kecamatan Candi. Iya. Atas nama Ibu Haja Solihah. Iya. Yang mau saya pertanyakan di sini Bu Nyai, saya tadi telah melihat fragmen yang sehari-hari insya Allah telah terjadi dalam keluarga masing-masing. Untuk itu gimana caranya kita sebagai ibu harus bisa menyikapi dengan bapak yang begitu tadi? Itu gimana Bu Nyai caranya? Iya. Terima kasih. Iya, Ibu. Bagus ya, Bu Haja Solihah ya. Ya, semoga benar-benar solihah. Amin. Amin. Nah, Ibu begini ya, tindakannya dari luar, dari dalam kita mencegah atau antisipasi ya. Tadi dengan kita juga terus mendekatkan keluarga kita itu kepada Gusti Allah. Supaya apa? Orang itu kalau imannya kuat, Bu, kemudian sadar betul-betul dan mau belajar. Bukan sekedar elailu lo ya, tetapi memahami. Makanya lek ngaji itu targete itu aja mek katam tok ta. Balik-balik angger ngaji ditekoni katam ping piro. Belum pernah terjadi ada nanya. Wis paham durung? Belum pernah. Tetapi angger ngaji mari ngaji tak harus dikoni wis katam ping piro. Katam terus tapi enggak pernah paham ya begini ini. Nah, akhirnya apa? Ngawur tindakannya. Lho kuwi buktinya apa? Sing pinter maca Quran yang melakukan tindakan kekerasan. Bukan pinter membaca saja yang dituntut dalam Islam. Pinter memahami, Bu. Karena kalau orang paham, itu berusaha untuk melaksanakan dalam kehidupan sehari. Tapi lah, mau coba. Gak pernah paham. Sing penting bawa katam. Ayah, katam memang semalam bisa katam. Tapi target membaca Al-Quran bukan sekedar katam. Katam bagus, tetapi paham. Pahamkanlah keluarga dengan agama yang benar. Maka seseorang yang agamanya kuat dan dia bisa memahami betul ayat Al-Quran, insya Allah tidak akan melakukan perbuatan nista, yaitu tindakan kekerasan atau kedoliman kepada istrinya. Ya Bu, ya? Oke, semoga ya Bu, kita dihindarkan dari itu semua, ya? Ya, monggo, yang liane, yang beti tanglet, monggo Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian Al Hidayah dari Desa Gelam, Kecamatan Candi. Gelam apa gelap? Gelam. Oh, gelam. Kecamatan Candi Sidoarjo. Saya Bu Haja Sumiarse. Itu. Yang kena kasus itu Sumiarse. Sudah bebas. Oh, sudah bebas. Ya. Insaf. Iya, soalnya saya di Medaeng ketemu beliau lagi kok gitu. Banyak. Ini yang mau saya tanyakan Bu Nyai, gini, saya kan pernah lihat ya mungkin di TV-TV ya, religius itu ya kan, itu kan ada seorang suami istri gitu loh, seorang suami mungkin menjual istrinya gitu ya Bu, Bu Nyai. Nah, yang saya tanyakan mungkin istrinya kan takut sama suami, paling nggak mungkin ya apa yang disuruh suami itu tadi dilaksanakan. Betul, nah, betul. Apa hukumnya untuk suami dan juga apa hukumnya bagi seorang istri tersebut? Ya, itu aja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Emang ada suami menjual istrinya? Emang barang dagangannya sudah enggak ada obyeknya? Baru istri-istri juga dijual begitu. Nah, itu dosa besar bagi seorang suami. Itu termasuk tindakan kekerasan dalam hal seksualitas ya, Bu. Memperdagangkan istrinya, yaitu menjual istrinya supaya mendapatkan yaitu uang begitu yang melimpah ruah. Lah kondisi istri di dalam tekanan batin seperti ini, maka diusahakan, dianjurkan untuk segera apa? Berontak, sadar gitu loh. Ya jangan-jangan nanti pertamanya enggak enak, lama-lama menikmati ya sama-sama dosa dong. Oh ya, lama-lama menikmati juga gantian mau ngakerek ngono. Nah itu ya dosa. Tapi kalau dalam tekanan batin kemudian dia terpaksa melakukan, wallahu a'lam, semoga mendapat ampunan. Tetapi bagi pihak suami jelas itu hukumnya adalah al-baghyu, menjual istri sendiri. Naudzubillah summa naudzubillah. Wong lanang nyambut gawe yo cok dodol wong wedok. Oh iya toh. Ayo mangga sing lintune. Bapak-bapak wonten ingkang tanglet mangga. Ya tadi makanya segera sadar, segera berontak, menyadarkan, jangan keterusan keenakan gitu. Aku pas detail pertama nangis-nangis lama-lama, enak sih gitu, repot gitu kan. Ayo monggo, siapa lagi ada? Kalau gak ada saya yang nanya panjenengan lo ya. Ayo, ada kuisnya, ada kuisnya, nanti ada hadiahnya Toyota Avanza, minta Pak Sugeng. Ya Bu ya, jadi apa, tindakan kekerasan itu benar-benar harus dihindarkan secara total. Kita juga membantu supaya suami itu bertindak lembut dengan apa, jangan memancing kekerasan ya. Oke Ibu, ada yang bertanya Ibu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari warga Jamaah Yasinan dari Gunung Gangsir. Gunung Gangsir. Dermo Gunung Gangsir. Pandaan Kecamatan ya? Beji, Bangil. Oh, Bangil, ya. Ya. Gini, Bu Nyai, kami akan bertanya. Ya, monggo. Seumpamanya, saya ya bertengkar sama suami. Ye. Bu, bertengkar kenapa, Bu? Pertanyaan saya, bagaimana, Bu Nyai, kalau saya habis bertengkar ya, tidak menyapa, seumpamanya. 3 hari, 5 hari. Terus sang suami itu minta. Minta. Bagaimana? Bagaimana hukumnya, Bu Nyai? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Bu, Bu, tadi namine sinten? Bu sinten namine? Bu Mesna. Bu Miskana. Bu Miskana. Sebetulnya Bu, pertanyaan panjenengan itu mewakili ibu-ibu semua tapi izin. Nah, saya kasih tahu nggih. Kalau sampai bertengkar, Rasulullah pernah mengatakan jangan lebih 3 hari untuk tidak saling bertegur. Marah ya marah, jangan diperpanjangan no, kaya STNK wae. Ya lek si mambe STN pakai perpanjangan. Marah itu enggak usah pakai perpanjangan. Awane marah, bengine mesine ya gitu. Gak boleh Bu hukumnya, jadi jangan lebih dari 3 hari. Nah, caranya bagaimana supaya gak wawuan sampai lebih 3 hari? Pak, panjenengan pimpin sholat jamaah. Gak mungkin orang itu gak wawuan sampai lebih sehari. Saya ini maghrib adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sik, mari tukaran. Isya adzan, biasa sholat jamaah. Sik, rodok nesu-nesu gak apa-apa. Sholat. Ayo. Bapak yang mau cari Al-Fatihah, Allahu Akbar, takbiratul ikram. Bapak yang ngomong, waladhalin. Jawabnya bagus kan? Gak ono, amin. Itu kamuan lagi. Selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Si istri cium tangan suami, sang suami juga ngelus-ngelus pundak istri. Aduh, betapa mesranya. Siapa yang sering melakukan seperti itu? Alhamdulillah. Nggih, Bu, nggih. Nggih. Cuk gak wawuan. Nek suami minta ya, kalau memang kita tidak ada uzur, wajib melayaninya. Jangan dibuat-buat. Nanti dipasang pembalut terus misalnya. Oh, berhalangan, Mas. Dosa kita. Ya, kalau capek ya komunikasi yang baik. Ngomong, Mas, aku lagi capek, tolong ya, besok ya. Ya, apalah, pokoknya komunikasikan dengan baik ya, Bu. Tapi jangan mengambil alasan lah, bentino dipuasang ngono terus lah. Bojone itu kelametan. Ya, sambut. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, ya semoga tidak sampai terjadi kekerasan di dalam rumah tangga kita. Dan semoga saudara-saudara kita yang melakukannya segera diberi kesadaran. Terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku termenung di bawah mentari di antara mangkanya alam ini, menikmati indahnya kasihmu. Ku rasakan damainya hatiku, sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas teri di hatiku, menerangi semua.